terseret angin sebagar panas. Tolonglah Tuhan, beri petunjukmu jalan yang benar menuju jalanmu, agar tak tersesat di persimpangan jalan. Aku bagai bintang di gelap malam, entara sesuatu.